Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan masih seputar lamat. Dua poin dari kaidah tentang lamat, yaitu yang pertama haram hukumnya melaknat seseorang bi'ainihi yang tertentu dengan menyebutkan nama audhabah atau hewan tertentu. Jadi, kecuali orang-orang tadi sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah di dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis. Adapun yang kedua, poin yang bisa kita ambil dari faedah tentang laknat, diperbolehkan melaknat dengan sifat siapa? Para pelaku kemaksiatan dan yang semisalnya, tetapi tidak ditentukan nama-namanya, tetapi dilaknat sifat-sifatnya. Semoga Allah melaknat orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Semoga Allah melaknat orang-orang yang minum khamr. Di sini laknat tidak ditujukan kepada person, tetapi ditujukan kepada sifat. Ini yang diperbolehkan. Jadi kita masuk ke dalam penjelasan dari Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan pada penjelasan beliau, dzakarul muallif rahimahullah tahrim laknil muayyin. Penulis di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat bab pengharaman laknat kepada person, individu tertentu. Wa annahu la yajuz an tal'ana shakhsan muayyan. Bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk melaknat seseorang yang tertentu dengan namanya, walau kana kafiran madama hayyan, walaupun orang tadi kafir, apalagi muslim. Orang kafir saja tidak boleh kita laknat ya, jika dia masih hidup. Jika dia masih hidup. Kenapa sebabnya kita tidak boleh melaknat orang kafir? Nah, ketika dia masih hidup, belum meninggal. Kata beliau, li'anna kala tadri fa'ala fala'alla Allah an yahdiyahu wa 'azza wa jalla an yahdiyahu 'azza wa jalla fa ya'udu ila al-islam in kana murtaddan aw yaslim in kana kafiran asliyan. Karena engkau tidak tahu penghujung orang ini, bisa jadi di penghujung umurnya dia masuk Islam, atau kalau dia murtad dia kembali Islam. Ya, Misalkan ada orang kafir namanya Fulan, tidak boleh kita katakan Fulan terlaknat, tidak boleh. Ya, kenapa? Selama dia masih hidup, tidak boleh kita katakan demikian. Kenapa? Bisa jadi di penghujung umurnya Fulan yang kita laknat ini masuk Islam. Baik. Ini menunjukkan ketika dia sudah mati, kemudian meninggalnya dalam keadaan kafir, ya mafhum dari ucapan beliau ini boleh. Kalau sudah mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau dia hidup, walaupun dia kafir, tidak boleh kita laknat. Nah, ini tentang apa besarnya dosa laknat. Tidak sembarangan seorang muslim dalam mengucapkan doa-doa kejelekan. Ya. Dan tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk mendoakan kejelekan. Kecuali mimbab ya nasruddin, untuk menolong agama. Ya. Baik. Atau kehormatan atau jiwa. Karena seorang muslim itu bukan ta'ah, bukan orang yang suka mencela, wala la'an, bukan orang yang suka melaknat, dan tidak pula orang-orang yang suka berkata-kata keji dan munkar. Ya, orang muslim itu bukan orang-orang yang suka berkata-kata keji dan munkar. Baik. Sehingga masalah laknat ini besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pula juga tersebut dalam riwayat. Utiya bi rajulin qad syariba khamra 'ala 'ahdi Nabi alaihi salatu wassalam. Saat itu didatangkan seorang laki-laki di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang yang minum khamr. Ditarik di hadapan Nabi orang ini. Faqala, kemudian Nabi ketika melihatnya sedang ya mabuk dengan khamr, beliau menyatakan idribhu, pukul dia. Ya, faminna darib bi na'lai, faminna darib bi thawbi, faminna darib bi yadi. Kami pun melaksanakan perintah Rasul. Sebagian kami memukul dengan sendal, sebagian kami memukul dengan kain, sebagian kami memukul dengan tangan. Ya. Falaman sarafa, ketika sang peminum khamr ini sudah berlalu, ya, para sahabat saking jengkelnya berkata dengan doa yang jelek. Apa di antara doanya tadi? Ahzakallah, semoga Allah menghinakan dirimu, semoga Allah merendahkan dirimu. Ya, setelah dihukum, dikata-katai dengan doa yang jelek. Maka Rasulullah mengatakan, la, ya, la takulu hadza, kamu katakan seperti itu. Sudah selesai hukuman dia, kamu pukul sudah selesai, sampai di situ saja. Jangan kau tambahi dengan ucapan-ucapan. Ya, la takulu hadza wa la tu'inu 'alaihi syaitan, jangan kamu tolong syaitan untuk semakin menjauhkan sahabatmu ini dari hidayah. Baik. Ini yang penting bagi kita. Ya, jangan sampai keluar dari lisan kita doa-doa kejelekan yang tertuju kepada muslim. Ya. Tetapi doakan hidayah, Allah yang semoga Allah memberikan hidayah kepada Allah yuslihu, semoga Allah memperbaiki dirimu. Seperti itu. Apalagi itu saja tidak boleh, padahal dia sudah salah. Ya, apalagi laknat. Kalau kemudian belum lanjutkan, ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله بابا في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. Setelah itu beliau menyusulkan bab yang berikutnya tentang bolehnya melaknat para pelaku maksiat secara umum, tidak person-person. Baik. Kenapa? Li'anna hunaka farqan bainal mu'ayyad wa bainal 'am. Di sana ada bedanya laknat kepada person individu dengan melaknat secara umum, itu berbeda. Ya, kalau melaknat secara individu, terlaknat kamu, bisa jadi setelah, ya, setelah perbuatan kecilnya tadi dia dapat apa? Dapat hidayah, kemudian jadi orang soleh, bisa jadi. Nah, tetapi kalau kita melaknat kemaksiatannya, semoga para pelaku kemaksiatan terlaknat. Ya, artinya apa? Seseorang itu akan terlaknat ketika melakukan kemaksiatan. Ketika sudah tidak, berarti dia tidak masuk dalam laknat. Karena laknat sebagaimana yang dahulu disebutkan oleh beliau, menukilkan hadis, ya, seperti anak panah yang naik ke atas. Ya. Kalau misalkan diterima, laknatnya akan tertuju pada person yang dia laknat. Kalau tidak, kembali kepada dia. Mengerikan. Baik, itu bedanya. Fa yajuz an tal'ana ashabal ma'asi 'ala sabilil umum. Boleh kamu melaknat para pelaku kemaksiatan, tapi apa? Umum sifatnya. Idza kana dzalika la yakhussu shakhsan bi'ainihi. Jika laknat itu tidak mengkhususkan individu tertentu. Nah, jadi melaknat sifat. Kapan orang itu melakukan kemaksiatan dia terlaknat. Kapan dia tidak melakukan kemaksiatan dia bebas dari laknat. Kenapa? Karena yang kita laknat itu sifat. Kapan orang melakukan sifat ini terlaknat. Kapan dia meninggalkan sifat ini bebas dari laknat. Itu kalau sifatnya apa? Umum. Sehingga Nabi pun dalam sebuah hadis yang lain juga menyebutkan bahwasanya beliau melaknat para penyambung dan orang yang minta disambungkan dari kalangan wanita, apanya rambut. Ya, ini yang belum banyak diketahui oleh para wanita, menyambung rambut. Pakai rambut palsu supaya tampak indah, supaya tampak cantik. Yang seperti ini, ya, adalah sesuatu dari ilmu yang sudah asing di tengah-tengah kaum muslim. Baik, bahkan sebagian mereka menganggap yang demikian itu perkara yang tidak perlu diperbincangkan. Perkara yang sifatnya nafsi-nafsi bebas. Itu orang-orang zaman sekarang. Sehingga sahih, kalau Islam itu nanti di akhir zaman semakin terasing. Orang yang membicarakan Islam itu terasing. Orang yang membahas sunnah-sunnah itu asing. Kamu sudah hidup pada zaman milenium, sudah hidup pada zaman besi terbang masih bicara unta terus. Ya, kamu itu sudah hidup di zaman era, sudah era kemajuan teknologi robot, kamu masih bahas zaman-zaman, ya, padang pasir. Ya, sahih. Kapan hal ini terucap? Ketika mereka sudah jauh dari Islam. Padahal yang kita bahas ini bukan zaman padang pasir, bukan zaman otak, zaman yang terjadi pada masa ini. Iya atau tidak? Ya, ketika Rasulullah melaknat para penyambung, ini terjadi kapan? Apakah terjadi hanya pada masa Rasulullah? Tidak, ternyata di akhir zaman nanti para penyambung rambut dan wanita-wanita yang ingin disambung rambutnya itu marah, akan jadi model. Berarti kita membicarakan siapa? Membicarakan orang-orang dahulu? Atau membicarakan kejadian yang terjadi pada masa kita? Membicarakan kejadian yang terjadi pada masa kita. Nah, sungguhnya orang yang kembali ke zaman unta itu bukan kita yang pelajari ini, tetapi mereka yang tidak mau belajar kembali ke zaman unta. Mereka, bukan kita. Kalau kita justru malah ke depan, ya. Sesuatu yang belum pernah mereka pikirkan, kita sudah berpikir ke sana. Jadi salah. Orang yang belajar agama itu bukan orang yang kembali ke zaman unta. Justru orang yang tidak mau belajar agama, mereka lah orang-orang yang kembali kepada zaman sebelum unta bahkan jahiliyah. Iya atau tidak? Kalian saksikan. Kita baca hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa yang bersifati dengan apa? Ya. Seorang wanita kata Rasul, sinfani min alina, dua kelompok yang masuk neraka. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'atna bil baqar. dua kelompok yang mereka itu adalah penghuni, penduduk, artinya dia yang tetap di situ, namanya penduduk, penghuni. Siapa mereka? Para wanita kasihan, pakai pakaian Arya tetapi telanjang. Apa maksudnya? Pakaian tadi mensifatkan tubuhnya, ya. Jadi hanya ganti kulit saja, ya. Tapi ya Pak, betul-betul memperlihatkan bodinya. Ini seperti orang yang berpakaian tetapi apa? Telanjang. Ini terjadi pada zaman kapan? Zaman dulu sebelum onta. Kemudian dilakukan lagi oleh siapa? Orang zaman sekarang. Lah siapa sekarang kita tanya yang kembali ke zaman onta itu, kita apa mereka? Kita mau tanya. Kalian atau kita? Hah? Kalau kita mau tarik sejarah, ternyata kalian itulah yang kembali ke zaman onta. Kenapa? Orang yang mengatakan orang yang kembali ke dalam agama, kembali ke zaman onta, mereka gak ngerti sejarah. Mereka gak ngerti sejarah. Disebutkan pula dalam Al-Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula. Janganlah kalian wahai para wanita bersolek sebagaimana orang-orang jahiliyah bersolek. Nah sekarang siapa yang suka bersolek ketika keluar rumah? Kaum muslimah yang mereka orang-orang yang belajar sunnah atau orang-orang yang tidak belajar agama? Hah? Orang-orang yang tidak belajar agama yang suka bersolek. Orang-orang yang belajar agama mereka menahan diri mereka. Nah sekarang kita mau tanya, siapa yang kembali ke zaman onta? Para wanita muslimah yang mereka berhijab atau mereka-mereka yang tidak berhijab? Ya, ternyata mereka-mereka yang tidak berhijab itulah yang kembali ke zaman onta. Hah? Jadi jangan kemudian kita minder, wah kamu itu jenggotan pakai sarung. Emang sekarang itu zaman apa? Loh, ini adalah pakaian Islam, pakaian setelah masa jahiliyah. Iya kan? Kalau pakaian pada masa jahiliyah dan sebelum jahiliyah, ya seperti itu. Ya, yang laki-lakinya seperti orang-orang kafir. Ya, pakaian-pakaian mereka seperti orang-orang Majusi, orang-orang apa? Yahudi. Wanitanya juga seperti siapa? Orang-orang Majusi, Yahudi. Nah, memperlihatkan auratnya. Kemudian diganti masa itu dengan masa cahaya kenabian. Nah, manusia nanti akan kembali ke zaman ini. Jadi ini zaman jahiliyah. Zaman para wanita menampakkan, zaman para wanitanya menampakkan aurat itu di sini zaman ini. Kemudian ditutup oleh Rasulullah. Ya, Islam datang. Kegelapan ditutup oleh Rasulullah. Ya, kemudian berganti zaman yang terang benderang dengan Islam. Inilah zaman modern. Nah, suatu saat nanti zaman berlalu, kalian itu akan kembali ke zaman ini. Ya, ke zaman apa berarti? Jahiliyah ini. Ya, berarti siapa yang kembali ke zaman onta itu siapa? Hah? Ya mereka-mereka yang tersifatkan dengan sifat-sifat pakaian-pakaian orang-orang jahiliyah. Berarti kan? Ini kalau tidak ngerti sejarah seperti ini, kita akan minder memakai pakaian agama, berpenampilan dengan penampilan agama, ya seperti lidia, jenggot, ya. Sebelumnya belum ada jenggot, ya. Orang-orang Yahudi mereka memanjangkan kumis dan apa? Memangkas jenggotnya. Datanglah Islam, disuruh untuk memanjangkan jenggot kemudian memangkas kumis. Siapa yang lebih duluan dan siapa yang belakangan? Jenggot dipangkas atau jenggot dipanjangkan? Yang belakangan jenggot di, yang duluan jenggot dipangkas. Setelahnya diganti model jenggot dipanjangkan. Nah sekarang yang kembali ke zaman onta atau ke zaman jahiliyah siapa? Orang yang memanjangkan jenggotnya atau orang yang memangkas jenggotnya? Tetapi mereka pandai. Kenapa? Kaum muslimin itu gak pernah belajar sejarah. Hah? Gak ngerti sejarah. Sehingga kamu kepakai jenggot ke zaman apa onta, padahal mereka yang motong jenggot yang kembali ke zaman onta. Ya. Kita mungkin iya ya, kita kembali ke zaman onta. Apa yang kita kayak gini? Ya. Islam penting yang modern, yang hebat, yang itulah jahiliyah. Kamu ingin tahu? Cuma kan kita sudah tertutupi ya, tertutupi dengan keadaan, tertutupi dengan apa? Sejarah, ilmu. Baik. Jadi sebenarnya modern itu kita, bukan mereka. Ya, orang itu kalau ingin semakin modern harus sesuai dengan agama. Ya, kalau semakin ingin kuno, silahkan. Ya, ciptakan model-model. Itulah zaman semakin apa kembali ke mana belakang. Islam semakin pelajari itu semakin ke depan, semakin ke depan. Tapi kalau ya, nah model-model yang terjadi pada masa kini, ya semakin mereka anggap sebagai sebuah ya kemodernisasinya, itu justru mereka semakin apa melangkahnya ke belakang. Jadi kalau kita melangkahnya ke depan, kalau mereka melangkahnya ke belakang dan mengatakan kita, oh kalian tuh sudah terbelakang, padahal mereka yang semakin terbelakang, semakin jalan ke belakang. Tapi mengatakan kita yang semakin apa terbelakang, terbalik. Jadi kenapa kita harus terkadang mendengarnya? Masa kemana-mana sarungan, ah ini zaman kuno, zaman mbah-mbah. Ya enggak, menutup aurat itu bukan zaman kuno, justru masih zaman modern. Justru yang membuka aurat, menyerupai orang-orang kafir, mereka kembali ke zaman sebelum Allah. Ya, zaman jahiliyah. Nah, seperti tadi. Selingan saja. Baik. Beliau juga menyebutkan wa tsabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allah al-wasilah wal mustawsilah wa annahu qala la'ana Allah al-aqil al-riba wa annahu la'ana al-musawwirin. Nabi melaknat juga para pemakan riba. Nabi juga melaknat para penggambar makhluk bernyawa. Penggambar, pemahat, pembikin sama. Baik. Semuanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita memahat patung, di saat hari detik itu kita terlaknat. Kena laknat siapa? Rasulullah. Di saat kita memahat patung, gambar makhluk bernyawa, mata, saat ini, saat sedang ini kita terkena laknatnya siapa? Rasulullah. Ketika kita sudah bertobat, enggak lagi. Nah, kenapa perbuatan-perbuatannya terlaknat semuanya? Ya, ketika kita sudah tidak berbuat, lepas dari apa? Laknat. Demikian juga pemakan riba. Sekarang ini riba sudah sama. Jarang orang yang ngerti yang namanya riba itu apa, enggak ngerti mereka. Nah, ilmu-ilmu yang sudah semakin membias. Justru ilmu-ilmu yang ada justru malah untuk memperkembangbiakan riba. Artinya sekarang siapa yang tetap di zaman modern dan siapa yang akan semakin kembali ke zaman kebelakang? Ilmu-ilmu dunia. Bagaimana kita harus menciptakan sistem jual beli yang menguntungkan? Terciptalah sistem MLM, multi level marketing. Wah, namanya sih modern, multi level. Zaman kita, mbak-mbak kita ngerti multi level itu apa? Gak ngerti, ya? Gak kenal apa itu. Zaman kita sudah pakai Inggris-Inggrisan. Padahal hakikatnya itu apa? Zaman sebelum onta sudah ada. Kenapa? Sistemnya riba. Seperti pada zaman jahiliyah. Cuma bedanya nama. Ya. Baik, apa bedanya? Tidak ada. Orang yang berilmu akan mengatakan ini riba. Riba zaman jahiliyah. Tanpa riba zaman Islam dan modern. Baik. Sehingga jangan heran marak sekali bisnis yang ya terputar seputar riba, baik yang berbentuk perdagangan, baik yang berbentuk bisnis, baik yang berbentuk apa perniagaan yang semisal ya simpan pinjam uang sekian kembalikan 10 bulan jadi sekian ya, atau dengan media ya jual rumah, ya kredit sekian ini sekian, kalau apa tertunda nunggak bayarannya jadi induk, nanti kreditnya jadi tambah sekian, riba. Atau mulai media-media, kendaraan, motor, mobil. Nah, itu media untuk riba saja. Ya, cuma nama-namanya diganti dengan nama-nama model. Setoran angkurannya disebut leasing. Ya. Nah, tampak modern-modern. Padahal itulah praktek-praktek apa? Ribawi zaman jahiliyah. Nah, tetapi karena memang ya, pemuda Islam khususnya sudah buta dengan sejarah, dan itu diantaranya perkara yang ya dapat menghancurkan kaum muslimin ketika mereka buta sejarah atau dibutakan dengan sejarah sehingga mudah mereka bertarik. Ini loh modern itu kayak gini, yang kayak gitu itu terbelakang. Tari lagi loh modern kayak gini itu terbelakang. Ya, nah maka hati-hati. Riba dengan segala jenisnya sudah disampaikan oleh para ulama dalam kitab fikih komplit. Baik. Ini sudah semuanya. Kita hanya menyampaikan sedikit dari faedah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan riba ini segala yang mencangkupinya terlanggar pemakannya. Artinya akiluhu, akiluhu itu yang ngambil riba. Wa mukiluhu, orang yang memberikan harta riba. Wa syahidai, para saksi riba. Ya. Wa katibu, penulis riba. Ya. Kalau kita kan zaman sekarang anak sekolah kemudian ngambil jurusan akuntansi, keluar bisa menjadi pegawai bank, bangga. Masya Allah, pegawai bank berhasil. Iya bangga. Padahal mereka termasuk dalam apa? Katib, penulis riba. Ya, orang yang tidak ngerti, kaum muslimin yang awam, jahil, barangkali anakku kerja di bank, pegang bank yang disitu direktur, ya, tidak sadar kalau dia dikasih makan dengan riba. Nah, subhanallah. Ini pemakan riba, yang makan, yang memberi makan, yang menyaksikan, yang menulis, semuanya ada pada bank. Baik. Kuluhaula, setiap mereka semuanya mal'unun, terlaknat ala lisan Rasul alaihi salatu wasalam, melalui lisannya Rasul di saat mereka sedang bekerja. Sampai-sampai para ulama membahas bagaimana hukum hadiah yang diberikan dari pegawai bank. Saudara kita ini pegawai bank, ketika lebaran pulang ngasih kita baju, diterima apa enggak? Nah, sebagian mereka mengatakan tolak. Ya. Kenapa? Ini hasilnya dia. Ya, kamu mau diberi makan dari uang riba? Ya, sebagian mengatakan boleh. Tapi dengan beberapa catatan. Yang pertama, kalau dia punya sampingan. Misalkan di rumah punya usaha, ya, warung jus atau warung, ya, makanan yang halal. Baik. Sampai seperti itu. Tapi apa jaya? Ya, dunia sudah mulai miring. Ya, sudah mulai miring. Nah, dan sebelah lagi terbalik. Ya, yang jujur dianggap dusta, yang dusta dianggap jujur. yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Akan tetapi, la yajuz, tidak boleh, idza ra'aita shakhsan, ketika kamu melihat seseorang, ia bid'a riba, jual beli dengan cara riba, atau bekerja di tempat-tempat riba, antakun, kemudian kamu katakan pada dia, terlaknat kamu, tidak boleh. Ya, ini yang perlu digarisbawahi dengan tebal. Enggak boleh melaknat secara individu. Walaupun saat itu di depan kita dia sedang melakukan praktek riba, tapi enggak boleh kita katakan terlaknat kamu. Enggak boleh. Kenapa? Alasannya bisa jadi besok dia sadar kemudian meninggalkan praktek riba. Bisa jadi di akhir hayatnya dia menjadi apa? Orang soleh. Tetapi yang kita laknat sifatnya umum. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian seputar surah, tergambar menggambar, ya, sebagian beranggapan bahwasannya Syekh Utsaimin membolehkan kalau medianya bukan dengan media pahatan lukisan, tapi dengan media digital, cetak foto. Tetapi itu pun ada qayyid, batasan-batasan, ya, seperti untuk perkara yang hajian ada kebutuhan untuk KTP, untuk saksi, untuk kebutuhan, ya, butuh untuk dokumentasi yang nantinya akan dipakai buat saksi. Doi. Di sini kita bacakan saja. Summa inna suwar allati tahrum. Kemudian kata beliau, adapun suwar, gambar-gambar yang diharamkan, hiya surah allati mithlu timthal, yaitu gambar yang semisal dengan timthal, patung. Allati yusna insanan minal aji, yang bisa dibikin, yang berbikin dari mungkin adonan semen atau apapun, batu, ominal jabes, semisal itu ominal jos, jos itu kalau bisa buat ini apa, merapikan bangunan. Awailuha minal mawat, yang semisalnya boneka dibikin, dijahit. Yusna syai'an ala surat insan au hayawan, dibikin, ya, dengan syakal manusia, bentuk manusia atau hewan. Fahadha haram, ini haram hukumnya. Ya, kalau di kita mungkin pabrik-pabrik boneka, ya. Nah, kalau misalkan kita kerja di pabrik-pabrik itu, tawakal kepada Allah, cari pekerjaan yang halal. Wa amma asjar wa syibhuha fa innahu la ba'sa bi 'ala al-qawl al-rajih alladhi 'alaihi jumhur ulama. Adapun selain itu maka boleh, seperti gunung, rumah, pohon. Nah, baik, wa ikhtalafa ulama, para ulama berselisih rahimahumullah fi tasfir ar-raqm, yakni tasfir bil-laun ala waraqatin aw ala hiqatin aw ma asbaha dhalik. Kemudian para ulama berselisih tentang gambar yang terbikin dari pena, yang terbikin dari warna di atas kertas, di atas kain. Minal ulama mangkol, sebagian dari mereka ada yang berpendapat la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Wahtaju bi hadithi Zaid ibn Khalid al-Juhani, mereka berhujjah dengan hadisnya Zaid ibn Khalid al-Juhani. Wa huwa anna Rasul alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innal malaikah la tadkhulu baitan fi surah ila rahman fi thawb, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk sebuah rumah yang di situ terdapat gambar, terdapat bentuk, ya misalkan patung, ya. Nah, kalau orang-orang Hindu itu di depan rumah bahkan sebelum malaikat masuk dijaga dulu sama patung, apa ini singa, ini buta hijau, ya. Nah, ini belum masuk rumah, kalau depan pintu pinggir malaikat. Illa rahman kitab, kecuali rahman, ya, garisan-garisan, artinya apa, gambar yang ada di baju. Misalkan kita pakai baju, kemudian ada gambar manusianya, ya. Baik. Faqalu illa rahman kitab, hadi surah ala tersub bin yad ala waraka aw ala thawb wa ma asbah dzalik. Dikatakan rahman, rahman dalam bahasa Arab adalah gambar yang dibikin dengan tangan di atas kertas, di atas kain, dan semisalnya. Lakin sahih, tetapi yang sahih, perhatikan, annahu la yajuz, ya, berarti ini pendapat yang lemah. Yang sahih enggak boleh. Hatta raqam fi thawb, sampai pun hanya gambaran-gambaran dalam kain atau kertas, aw fil waraqah, atau di kertas, la yajuz an tusawwir suratan biyadik, enggak boleh kamu bikin sebuah gambar yang bernyawa dengan tangan. Kenapa umum? Nah, ini yang jadi permasalahan. Wa amma surah bin alatil fotografiyah al-fawriyah fahadihi laisat minat taswir fi syaih. Adapun foto ya, dengan digital kamera, ya, maka ini kata beliau bukan menggambar secara hakikat, bukan dikatakan menggambar. Ya, ini ucapan beliau ini, ya, tayyib, secara makna mungkin betul. Artinya apa? Orang yang namanya gambarkan dengan tangan, ya, tayyib. Tetapi tinggal cepret langsung jadi orang gambar. Secara tayyib makna memang bukan gambar. Tayyib, tapi dibantah ucapan beliau ini, ya, dengan ucapan untuk siapa yang menggerakkan. Coba kalau tangan kecil, jadi nggak gambar di depannya, nggak jadi. Kalau set, jadi. Untuk siapa yang menyebabkan gambar itu aja, ya tanganmu ini. Seperti itu. Karena aku lihat ini perselisihan yang ada pada para ulama. Artinya, ketika kita tidak ada kebutuhan, ya, artinya kebutuhan itu perkara yang akan kita pakai. Gitu loh. Kita kalau enggak ada ini, kita akan repot, itu maksudnya. Contoh misalkan transaksi dengan seseorang, kita butuh bukti, ini loh orangnya, cepet, ini orangnya, bukti. Ya, enggak apa-apa, kebutuhan. Ya, karena sebagian mengatakan bahwa gambar itu haramnya bukan dat. Bukan datnya gambar itu haram, bukan. Tetapi apa? Karena gambar ini adalah perantara untuk kesyirikan. Tidaklah Tuhan-Tuhan yang ada pada masa terdahulu, dari Lata, Uzza, Manat, Wadan, Suwa'an, Yahud, Ya'uk, ya Nasr, itu kecuali apa? Di awal mulanya itu hanya gambar yang ditaruh di tempat ibadah. Generasi pertama mati, gambarnya dikultuskan. Ini kenapa nenek moyang kita kok naruh gambar orang sholat di masjid kita? Generasi pertama yang ngerti artinya mereka dipajang di situ sebelum ada larangan, itu sekedar mengingatnya. Kalau kita melihat orang sholat, ibadah kita semangat. Dan misalnya sampai sekarang, kita kalau melihat orang sholat, itu kita ikut semangat. Nah, itulah tujuan utama. Generasi yang ngerti tujuan, memajang gambar ini mati. Muncul generasi yang berikutnya. Masuk situ setan. Orang tua kita enggak mungkin sembarangan masang gambar. Pasti gambarnya sesuatu. Ya, belum diibadahi. Cuma dianggap sesuatu. Ya, ada sesuatunya. Terus berjalan. Setan itu enggak. Apa? Setan itu enggak bosan dan enggak tidur. Generasi kedua mati. Generasi ketiga. Ini pasti gambar ini gambar yang barokah. Enggak mungkin kalau enggak barokah ditaruh di masjid. Mulai diibadahi, diminta. Terus ganti generasi sampai dipahat patung gambar itu. Jadilah patung. Diibadahi. Nah, karena gambar ini adalah perantara kesyirikan, maka haramnya pun haram wasail. Ya, tahrimul wasail. Karena dia wasilah. Ya, kepada kesyirikan diharamkan karena dia wasilah. Nah, tahrimul wasail yajuzu indal hajah. Diperbolehkan untuk dilakukan ketika ada kebutuhan. Bikin KTP, bikin paspor, tanda pengenal dan lain sebagainya. Kenapa? KTP ini kebutuhan, paspor juga kebutuhan. Nah, beda kalau haramnya haram dan daging, bangkai, zatnya ini haram. Enggak wasilah lagi, zatnya haram. Ini sekedar butuh, enggak boleh dipakai. Ya, tapi kalau darurat, ya, misalkan kelaparan, sejam lagi mati, kan betul-betul sudah terkapar. Di depannya ada bangkai, makan itu bangkai secukupnya. Ya, jadi halal kadar yang dia makan untuk menghidupkan nyawanya kembali, ini halal. Selebihnya tetap haram, selebihnya tetap haram. Jangan kemudian dikantongi, lumayan buat nanti, jangan. Selebihnya ini haram, kamu tinggalkan. Jangan kamu masukkan plastik, kantongi, jangan. Haram ini. Yang halal yang masuk tadi, yang kira-kira nyawa kita kembali, itu yang haram. Penting seperti ini. Nah itulah gambar kenapa diperbolehkan ketika butuh, karena apa? Haram ini wasilah, ya, perantara untuk kesyirikan. Ini juga sejarah. Ya, sejarah yang penting untuk kita gali. Ya, jangan sampai generasi Islam itu buta sejarah. Baik, lama-lama Syiah dibenarkan. Syiah juga enggak apa-apa, lalu juga pada masa itu sudah ada Syiah, oh, ada sejarah. Ya, saking bodohnya dengan sejarah. Baik. Itu kata beliau. Intinya, beliau pun tidak bermudah-mudah. Beliau hanya berpendapat bahwasannya alat digital itu bukan dimasukkan pada ancaman menggambar. Tetapi pembolehan ini bukan kemudian secara prakteknya beliau membolehkan secara bebas, tidak. Tapi dengan batasan-batasan. Artinya di penghujungnya sama sebenarnya. Cuma perbedaan pandangnya, alat digital kamera ini alat gambar atau bukan, itu aja. Kalau beliau mengatakan bukan alat gambar, nah disinilah perselisihan. Tetapi ketika pengen dipraktekan, Syekh Utsaimin berjalan dengan para ulama. Artinya apa? Kalau ada kebutuhan boleh. Para ulama pun yang mengatakan bahwa alat digital foto itu adalah alat penggambar, ketika dibutuhkan boleh apa tidak boleh? Boleh juga, silakan. Nah, jangan kemudian pendapat ini diambil secara prakteknya nafsirkan sendiri. Itu salah. Ya Bunda. Sekarang kayak gitu, mengambil pendapat statement yang membolehkan bahwasanya ini bukan gambar, wah asal cepret-cepret selfie, cepret selfie, cepret lagi tidur, cepret ya, lagi makan selfie. Ngawur. Loh, statement boleh kok ini bukan gambar? Iya. Bisa lah prakteknya, apakah Syaikh juga selfie? Dapatnya, para ulama selfie sendiri pas makan, misalnya lagi makan. Ya, nah, ini saya lagi khutbah. Tidak ada. Paham ya, perbedaannya di mana? Secara ya digital, Syaikh mengatakan ini bukan alat gambar. Para ulama mengatakan ini gambar sama aja alat untuk menggambar. Kenapa? Kalau kamu nggak mainkan tangan nggak akan jadi. Iya Pak ya. Ini aja yang jadi perbedaan. Praktek ya sama. Ya, sebenarnya tidak. Ya, kemudian main hakim sendiri. Artinya soal prakteknya beliau cepat. Enggak. Ya. Nah, itu yang kadang kurang dipaham. Itu masalah gambar. Artinya semampu kita, ya, untuk menghindari, ya, semampu kita. Intinya adalah melanat sifat diperbolehkan, tetapi melanat muayyan tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. So, ini sekedar murojaah pertemuan malam. Nanti insyaallah subhanallah. Syukur. Fadhlullah.